Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana Allah di hari-hari ini sudah mulai menurunkan kepada kita hujan, yang kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga hujan ini yang Allah turunkan betul-betul hujan yang membawa rahmat dan barakah, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah mencontohkan atau mengkiaskan permisalan al-huda dan ilm yang beliau bawa berupa dinul haq wal amali salih bagaikan ghais, yakni hujan yang membawa manfaat. Asaba ardan, yang menimpa ke bumi, di mana bumi yang tertimpa atasnya hujan yang hakikatnya membawa manfaat ada tiga jenis. Yang pertama, yakni ardun tayyibah, tanah yang tandus lagi subur, yang sifatnya amsakatil ma wa ambatatil kala wal usbal kathir, yang mana bumi tersebut adalah bisa menyerap air, menyimpannya, serta menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini gambaran orang-orang yang mau menyambut ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain, sehingga tumbuh darinya generasi-generasi yang mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, jenis bagian bumi yang digambarkan bagaikan yakni danau ataupun sumur yang sifatnya menyimpan air dan dimanfaatkan oleh manusia. Mereka yaskaunu, mereka bisa menimba airnya, menyirami tanaman-tanaman mereka. Itu juga jenis yang baik dari kalangan manusia yang mereka mau menimba ilmu, menghafalkannya sehingga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan ilmu untuk ditanya dan dimintai arahan. Adapun jenis ketiga adalah jenis tanah yang digambarkan bagaikan batu licin yang tidak bisa menimba tidak bisa menyimpan air, demikian pula tidak menumbuhkan rerumputan ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang fal iyadu billah, itulah jenis manusia yang mereka lam yaltafid bihi ra'san, tidak pernah peduli dengan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal kebaikan telah datang namun mereka tidak mempedulikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita termasuk golongan orang-orang yang digambarkan oleh Rasul jenis tanah yang thayyibah, bisa menyimpan air, kemudian barakallahu fikum tumbuh darinya, barakallahu fikum yakni tetumbuhan dan rerumputan yang bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini kita masuk pada pembahasan baru dari kitab Manhajus Salikin ini. Setelah selesai dari sifatil wudu, maka kita masuk pada faslun, halaman 47 dari kitab yang ada pada kami, cetakan yang ada pada kami. Qala faslun, sebuah pasal, fil mashi alal khuffaini wal jabirah, mengenai mengusap di atas kedua khuf dan al-jabirah, yakni gips. Maka di sini sebuah pembahasan baru dan sangat penting untuk kita mempelajarinya. Karena ini merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilupakan bahkan banyak ditinggalkan oleh manusia. Dan dari sisi lainnya, pembahasan ini dimasukkan oleh sebagian ulama kita dalam kitab-kitab al-aqidah, karena di sana ada golongan ahlul bid'ah yang mereka menolak sunnah ini. Al-mashu 'alal khuffain wal jabirah, mengusap di atas dua khuf dan jibs. Apa itu khuf? Maka diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-khuf huwa ma yustaru rijlu aw ma yulbasu ala rijli min jildin aw qutnin aw ghairihi. Diterangkan beliau yang namanya khuf adalah ma yustaru rijlu, apa-apa yang menutupi kaki. Au atau ma yulbasu ala rijli, apa-apa yang dikenakan di atas kaki atau pada kaki. Min jildin, yang terbuat dari kulit. Au qutnin, atau dari katun. Au nahwihi, bahannya. Ini disebut khuf. Yang mana walhamdulillah kita melihat ada beberapa ikhwah kita dan sebagian asatidah yang mereka mengenakannya di tempat ini. Nah, mengenakan khuf yang menjadi patokan bukan bahannya, namun adalah koridor, yakni apa-apa yang dikenakan pada kaki sehingga menutupi kaki tersebut. Itulah khuf. Sehingga diterangkan para ulama, wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Maka diiringkan dengan khuf ini segala sesuatu yang dikenakan di atas kaki, baik terbuat dari wol ataupun yang lainnya, yang kadangkala dikenal dengan sebutan syurab, semacam kaos kaki. Kaos kaki termasuk bagian dari 6 pembahasan hukum mengusap di atas khuf, walaupun asal khuf adalah terbuat dari kulit. Barakallahu fikum. Ini pengertian khuf. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan dalam poin 34, fa in kana 'alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha 'alaihima in syaa'a. Apabila padanya mengenakan dua khuf dan yang semisalnya, ini yang semisalnya yaitu apa-apa yang diilhakkan kepada khuf seperti syurab, kaos kaki dan yang lainnya, jarmuk, naam dan seterusnya. Maka masaha alaihima insya'a, mengusap di atas keduanya, yakni tatkala berwudu. Tatkala berwudu, pada bagian mencuci kaki, cukup mengusap di atas dua khuf, insya'a, apabila dia menghendaki. Maka barakallahu fikum, dalam poin ini terdapat beberapa masail. Yang pertama adalah tentang hukmul mashi alal khuffain, hukum mengusap di atas khuf, yaitu asal hukumnya. Apa asal hukum mengusap di atas khuf? Maka diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mashu alaihima jaizun, yakni mengusap di atas kedua khuf adalah dibolehkan. hukumnya boleh. 6. Bidalilin minal kitabi wa sunnah, dengan dalil dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diterangkan oleh yang lainnya, bal huwa bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, yakni dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tidak dikatakan ittifaq muslimin? Karena di sana tidaklah yang menyelisih, atau di sana ada pengingkaran dari orang-orang ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya mengusap di atas khuf adalah hal yang dibolehkan. Kapan itu? Di dalam berwudu. Di dalam berwudu mengusap di atas kedua khuf adalah boleh, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Adapun dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang dikenal dengan ayatul wudu. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini qiraah yang masyhurah. Dalam ayat ini pada lafaz wa arjulakum datang dua qiraah, yakni dibaca wa arjulakum, itu yang masyhurah dari riwayat Hafs an Asim. Datang di sana qiraah yang lainnya wa arjulikum. Wa arjulikum. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri melakukan salat, maka faghsilu wujuhakum. Faghsilu amarnya, cucilah wujuhakum dengan nasab, dengan difathahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian bersama dengan kedua sikunya. Juga di sini masih mansub dinasabkan. Kemudian datang perintah kedua, wamsahu, usapkan dan usaplah, biru'usikum, yakni dengan menempelkan kepada kepala-kepala kalian. Di sini dengan majrur, biru'usi, dengan kasrah, majrur. Kemudian datang setelahnya atof, wa, arju. Nah sekarang bagaimana membacanya? Ketika datang bacaan wa arjulakum dengan nasab, maka masuk atof kepada wujuhakum, perintah dicuci. Nah, dan itu yang masyhur dari qiraah Hafs an Asim. Kemudian kalau dibaca wa arjulikum, maka ini adalah maktuf kepada biru'usikum, mengambil hukum diusap. Sehingga dari sini adalah qiraah barakallahu fikum wa arjulikum menjadi dalil mengusap di atas khuf. Bagaimana menjamak dua qiraah ini? Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza labisa khuffaini, apabila beliau mengenakan dua khuf, masaha alaihima, maka beliau mengusap di atas keduanya. Wa idza lam yalbas huma ghasala qadamaihi, apabila beliau tidak mengenakan kedua khuf, maka ketika berwudu mencuci kedua kakinya. Jamaknya kata beliau, idzan, kalau begitu takunu qiraatun nasbi idza lam yalbas, maka qiraah yang membaca arjulakum dengan nasab ini ditempatkan apabila kita tidak mengenakan khuf, atau tatkala beliau tidak mengenakan khuf. Wa qiraatul jar, adapun bacaan dengan jar wa arjulikum, idza labisa, naam, yakni apabila beliau mengenakan khuf, wal hukmu al mashu, dan hukumnya diusap. Ini barakallahu fikum, ini menjamaknya. Dengan demikian barakallahu fikum, mengusap di atas khuf ini sabitun bil kitab ala qiraatil jar fi lafzi arjulikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dari as-sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya diterangkan waqad tawatarat al ahaditsus sahihatu ala thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fi, yani telah tetap dan telah mutawatir yakni datang riwayat-riwayat dari sahabat yang banyak, naam, yang menerangkan dari hadis-hadis yang sahihah, menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya baik dengan perbuatan beliau ataupun dengan perintah beliau, naam, barakallahu fikum, serta rukhsah yang diberikan kepada para sahabat untuk mengusap di atas khuf. Bahkan al-imamu Ahmad rahimahullah menyatakan laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan, tidak ada dalam hatiku sedikit pun dari keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai bolehnya mengusap di atas kedua khuf di kala wudu. Kenapa? Fihi arba'una hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan ini ada 40 hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mengusap di atas khuf adalah mutawatir. Naam, yakni dari sunnah yang mutawatirah, yang datang dari riwayat yang banyak. Bahkan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan haddatsani sab'un min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Telah menyampaikan hadis kepadaku 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khufnya. Berarti tidak diragukan. Kalau yang mutawatir seperti ini, tentunya kalau secara pengertian kesepakatan yufidul ilmal yakin, memberikan ilmu yang yakin. Namun ternyata mereka ada dari kalangan barakallahu fikum mubtadi'in, ahlul bid'ah. Mereka menolak hadis-hadis yang menerangkan tentang bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Siapa yang menolak atau siapa yang menentang sunnah ini barakallahu fikum adalah mereka golongan Syiah dan golongan Al-Khawarij. Golongan Khawarij. Sebagaimana hal tersebut dinukilkan dari Abu Bakar Ibn Dawud, riwayat yang syadzah, yakni barakallahu fikum, bahwasanya waqad nukilal khilafu ani Syi'ati wal Khawarij. Telah dinukilkan khilaf, menyelisihi pendapat yang hak, menyelisih hadis-hadis yang mutawatirah, menyelisih qiraah tentang ayat yang ada tadi untuk membolehkan mengusap di atas khuf adalah kelompok Syiah dan Al-Khawarij. Kelompok Syiah dan Al-Khawarij, orang-orang Khawarij. Nah, inilah oleh karena itu sebagian ulama memasukkan pembahasan al-mashu 'alal khuffaini dalam kitab-kitab akidah dan manhaj. Dalam kitab akidah dan manhaj. Seperti al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memasukkannya dalam kitab Syarh Sunnah, dan yang lainnya juga demikian, disebabkan karena adanya khilaf dari kalangan ahlul bidah. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dengan demikian mereka orang-orang Syiah bukanlah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang Khawarij juga demikian. bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah, walaupun mereka menampakkan sunnah dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kedua, sebelum kita masuk pada syarat-syarat yang disebutkan beliau, maka pembahasan kedua dari masail yang ada adalah mengenai di sini in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima. Apabila ada pada atasnya, yakni dua khuf dan yang semisalnya, mengusap di atas keduanya insya'a, apabila menghendaki. Di sini insya'a, apabila menghendaki, berarti menunjukkan di sana longgar. Sekarang muncul pembahasan ayyuhuma afdal, al-mashu 'alal khuffaini am ghusl rijlaini. Ucapan insya'a, apabila menghendaki. Kalau begitu, mana yang lebih afdal? Untuk mengusap di atas khuf yang telah kita ketahui hukumnya boleh, atau mencuci pada kedua kaki kita? Nah, maka fi hadil mas'alah arba'atu aqwal. Dalam masalah ini ada empat pendapat. Yang pertama tafdilul ghusli rijlaini. Yang pertama adalah yang lebih afdol mencuci kedua kaki, karena dalilnya ayat dengan dasar qiraah yang masyhurah. Nah, tentunya berdalil dengan ayat lebih kuat. Ini alasan pertama. Yang ini merupakan ucapan al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abi Hanifah. Naam, barakallahu fikum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tafdilul mashi 'alal khuffaini, yakni lebih mengutamakan mengusap di atas kedua khuf daripada mencuci kedua kaki. Loh, kok bisa? Kenapa alasannya? Alasannya dikarenakan li'anna fihi mukhalafatu li ahlil bid'ah. Karena dengan mengusap di atas kedua khuf ini kita menyelisih ahlul bid'ah. Juga apa? Ihya ulis sunnah, menghidupkan sunnah. Jadi orang tahu ini sunnah. Nah, menghidupkan sunnah dikala sunnah tersebut dimatikan, pahalanya khomsina ajrina minkum, yani sebanding 50 pahala sahabat Nabi. Sehingga tentunya lebih afdal. Nah, ini pendapat kedua. Dan dari sisi lainnya adalah li'annaha rukhsah, karena mengusap di atas khuf adalah rukhsah. Sehingga tatkala seorang melakukan rukhsah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu, Allah itu cinta kalau diambil rukhsahnya. Ini barakallahu fikum. Ini pendapat Al-Imam Syabi dan juga Hammad, serta pendapat yang sahih dari dua pendapat Imam Ahmad. Ini pendapat kedua, lebih mengutamakan mengusap di atas kedua khuf. Pendapat nah, barakallahu fikum, adalah pendapat yang keempat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yakni annahuma sawa, keduanya sama, mengusap ataupun tidak mengusap, intinya ya sudahlah, samalah, sama, tidak ada yang lebih utama, karena kedua-duanya disyariatkan. Nah, pendapat keempat inilah yang rajih, sebagaimana ini yang dirajikan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Beliau yang walhasil ringkasnya adalah barakallahu fikum, yakni kata beliau, walam yakun yatakallaf diddahalihi allati 'alaiha qadamah. Dan adalah Rasul tidaklah membebankan dirinya untuk barakallahu fikum berbeda dalam keadaan kaki yang dia berada sekarang. Keadaannya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bal in kanata fil khufi masa alaihima, yaitu apabila beliau kakinya kedua kakinya sekarang mengenakan khuf, maka langsung diusap di atas keduanya. Nah, barakallahu fikum. Walam yanza'ha, tidak melepaskannya. Sebagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dikala safar bersama Nabi, beliau ingin khidmah kepada Rasul. Tatkala Rasul hendak berwudu, maka Mughirah bin Syu'bah merunduk hendak melepaskan, membantu Nabi melepaskan kedua khufnya. Namun Nabi mengatakan, "Da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sungguhnya aku mengenakannya dalam keadaan kedua kakiku telah suci." Maka famasaha alaihima, beliau mengusap di atas kedua khufnya. Ini tergantung keadaan kaki. Naam, wa in kanata makshufataini ghassala alqadamaini, apabila beliau kakinya dalam keadaan tidak mengenakan dua khuf, maka mencuci kedua kakinya. Ini barakallahu fikum, walam yalbasil khuffaini liyamsaha alaihima. Naam, dan beliau tidak terus dengan sengaja, oh nanti dulu tak pakai khuf dulu lah dalam rangka untuk mengusapnya, tidak. Namun bagi sesuaikan bagaimana keadaan kedua kaki ketika itu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini berarti yang rajih mana yang lebih afdal disesuaikan dengan keadaan kaki kita. Apakah manakan khuf ataukah tidak? Nah, barakallahu fikum. Ini permasalahan yang kedua. Barakallahu fikum. Kemudian datang di sana permasalahan yang ketiga, di mana beliau menyatakan, fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma, apabila ada di atas kakinya dua khuf dan yang semisal keduanya. Maka di sini permasalahan. Permasalahan idza labisal khuff, idza labisa khuffan ala khuffin, apabila seorang mengenakan khuf di atas khuf. Atau idza labisal khuf, naam, atau apabila dia itu, ma'am barakallahu fikum, yakni mengenakan khuf kemudian, yakni barakallahu fikum, di sana idza labisa khuffaini tsumma labisal jarmuqaini, apabila dia telah mengenakan dua khuf kemudian mengenakan lagi jarmuk, ya semacam jenis sepatu, atau seperti kita lihat di sini sebagian ikhwah pakai kaos kaki dulu kemudian baru mengenakan khuf. Nah, ini bagaimana? Nah, seperti difahami ya. Dan ini tadi idza, kata saya di sini fa in kana ali khuffan wa nahwuhuma, apabila ada di atas kakinya dua khuf dan yang semisal keduanya. Yani sebuah permasalahan kalau dia memakai khuf kemudian dikenakan pula di atasnya khuf atau yang lainnya, jarmuk dan sebagainya yang menutupi kaki. Maka bagaimana? Maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merinci, memberikan kepada kita dhabit, sebuah kaidah patokan. Dan ini memudahkan kita. Apa itu? Yang pertama, idza labisa tsani ba'dal hadats fal hukmu lil awal. Apabila mengenakan yang kedua, lapisan atas itu dikenakannya setelah berhadats. Jadi dia telah suci, taruhlah memakai kaos kaki, kemudian baru memakai khuf. Nah, kalau memakai khuf di atas kaos kaki ini setelah hadas, suci memakai kaos kaki tiba-tiba ces, nah misalnya, terus baru mengenakan khuf. Nah, ini berarti mengenakannya setelah hadas. Maka apa? Fal hukmu lil awal. Maka hukum bolehnya mengusap adalah bagi lapisan pertama. Pada lapisan pertama. Naam. Wa idza labisa tsani qabla al hadas, apabila mengenakan yang lapisan kedua ini sebelum berhadas. Belum berhadas dia mengenakannya. Maka barakallahu fikum fahuwa mukhayyar, maka dia sekarang boleh memilih. In syaa masahal a'la awil asfal. Kalau dia menginginkan, ya boleh mengusap yang lapisan kedua atau lapisan pertama. Naam. dia boleh mengusap lapisan kedua atau lapisan yang pertama. 6. Lakin idza masaha ahadahuma ta'allaqal hukmu bihi. Namun kalau dia mengusap salah satunya, saya milih bawah. Berarti nanti, karena tentunya yang atas dilepas. Ketika nanti mau dalam tenggang waktu yang masih dibolehkan masah, dia berwudu kembali, maka hukumnya terkait dengan yang diusap tadi. Nah, kalau yang atas berarti yang di bawah terwakili. Dipahami sampai di sini? La ini hukum menggunakan khuf. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Difahami sampai di sini insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kitab Minhajus Salikin kalau kita rinci masail sebetulnya sangat banyak. Nah, namun kita mengambil poin-poin yang mudah-mudahan bisa mewakili dari sebelumnya-sebelumnya, dan kita berusaha meringkas ataupun apa namanya mengambil pendapat-pendapat yang mudah untuk di ini. Kalau kita rinci semuanya khilaf yang ada, khawatir malah membebankan, barakallahu fikum. Nasallu salam al afiyah. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih banyak masail yang ada, namun barakallahu fikum ini diterangkan beliau di sini berikutnya mengenai syarat-syarat mengusap di atas khuf. 6. Adapun sifat dan tata caranya, barakallahu fikum, ini kita ambil dalam pertemuan dalam poin yang berikutnya insyaallah. Mari kita masuk pada perincian yang disebutkan oleh beliau. Setelah kita mengetahui hukum mengusap di atas khuf, yaitu kapan mengusapnya, di kala wudu. Bukan maknanya berarti kalau berwudu cukup mengusap di atas khuf, bukan. Namun ini sebagai ganti mencuci kedua kaki. Nah, ketika berwudu mencuci kedua kaki. Maka beliau menerangkan wahid poin satu. Insya'a yauman walailatan lil mukim wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Sehari semalam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Nambarakal fikum bisyarti an yalbasahuma ala taharatin. Dengan syarat mengenakan keduanya di atas taharah. Wala yamsahuhuma illa fil hadatsil ashghar. Dan tidak mengusap keduanya melainkan dengan sebab hadas kecil. Ini barakallahu fikum masail-masail yang terkait kita ambil dalam pertemuan yang akan datang. Mengakhiri pelajaran kita malam ini, kita melihat poin keempat. Kita terlewatkan tadi taklik nomor 4 di sini, taklik yang ada dari kitab ini pada nomor 34 ini, yakni masaha alaihima insya'a. Maka ada taklik nomor 4. Bayana syekhu, ini masail berikutnya sebetulnya. 6. Bayana syekhu annahu idza kana fil khuffi kharqun aw fatqun yasiful basharah. Yani permasalahan, sekarang permasalahan sebelum kita terangkan permasalahan. Bagaimana kalau pada khuf atau kaos kaki yang dikenakan ini ada lubang-lubangnya? Suwek, kadangkala lebih-lebih orang yang kakinya tajam, apa kayak geraji itu ya, cepat bolong bihannya, atau bawahnya lubang dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Sekarang, apakah boleh baginya mengusap di atas khuf? Nah, ini permasalahan. Maka bayana syekhu, syekh telah menerangkan, rahimahullah, annahu idza kana fil khuf, bahwasanya apabila pada khufnya ini kharkun, ada lubang aufatkun atau ada ya lubang kecil lah. Ya siful basyara, sehingga nampak kulitnya. Nampak kulitnya, yang lubang jelas nampak kulitnya. Maka fas sahih, yang sahih adalah jawazul mashi alaihi. Boleh untuk mengusap di atasnya. Naam, masih boleh untuk mengusap di atasnya. Di mana ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Namun beliau lebih memilih dan merojihkan bolehnya mengusap di atas khuf tersebut. Alasannya kenapa? li'annahu khuffun fayadkhulu fi umumin nusus. Dikarenakan itu masih dikatakan khuf, maka masuk dalam keumuman nas. Dan ini pula telah mendahului beliau Syekhul Islam dalam Al-Ikhtiyarat halaman 13. Naam. Dan ini pula yang dirajihkan para ulama setelahnya seperti Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dan Fadilatul Syekh Ibnu Shalih yakni Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Ini yakni yang disahih yang dirajihkan oleh mereka. Dari sisi yang lainnya, li'anna khifafas sahabati adh-dhahiru minha annaha la yakhlu min fatkin aw syak. Dikarenakan khufnya para sahabat yang nampak darinya adalah tidak luput dari adanya lubang ataupun titik-titik ataupun sobek. Kama bayyana na'am barakallahu fikum. Ini demikian. Naam, sehingga dari sini ini permasalahan yang bisa kita ambil na'am barakallahu fikum dari permasalahan-permasalahan terkait dengan idza in kana 'alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha 'alaihima insya'a. Dan akan datang permasalahan-permasalahan yang setelahnya terkait dengan syarat-syarat yang beliau terangkan di sini dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, ada benarnya datang dari Allah semata dan kekeliruan dari kami pribadi. Maka kami pun beristighfar kepada Allah untuk diri kami dan kaum muslimin semuanya. Dan tidak lupa pula kemudian kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.